Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وقاله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Mu'alif rahimahullahu ta'ala kemudian membawakan dalil yang berikutnya. Berkenaan dengan mahabbatullah. Rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya itu adalah ibadah. Allah memerintahkan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman apabila kecintaan kepada yang lainnya itu lebih besar, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, sehingga karena mahabbah itu adalah ibadah, kepada Allah itu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Maka beliau membawakan ayat yang berikutnya, dalil yang berikutnya. Qul in kana aba'ukum, katakanlah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Katakan kepada mereka, in kana aba'ukum, didatangkan dengan in yang itu adalah harfu syarat. Apa yang setelahnya adalah syaratnya. Kana dan isimnya dan juga khobarnya. In kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, aba'ukum di sini sebagai isim kana, masih di dalam daerah syarat. Sebagai syarat, apabila bapak-bapak kalian wa abna'ukum dan juga anak-anak kalian wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian wa azwajukum dan istri-istri kalian wa ashiratukum dan keluarga kalian wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian usahakan, kalian upayakan, harta yang kalian kumpulkan, yang kalian peroleh, wa tijaratun takhsauna kasadaha dan tijarah, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya sehingga harus diupayakan dan diusahakan bagaimana supaya tidak rugi, bagaimana supaya bisa mendapatkan keuntungan. Wa masakinu tardawnaha dan maskan, rumah-rumah, tempat tinggal tardawnaha yang kalian senangi, yang kalian sukai. Semuanya ini dikumpulkan dengan wawul ataf supaya bisa menjadi satu dengan isim kana, yakni apabila semua ini yang tadi disebutkan, perkara-perkara yang tadi disebutkan, ahabba ilaikum, baru didatangkan di sana khobarnya ahabba, lebih kalian cintai. Kalau seandainya perkara-perkara yang tadi disebutkan itu lebih kalian cintai, syarat dari harfu syarat yang disebutkan sebelumnya, apabila semuanya ini, jika semua ini lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila terjadi yang demikian, maka akan terjadi jawab, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta yatiyallahu biamrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkaranya. Wallahu la yahdil qawmal fasikin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, untuk kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirud da'al hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.